Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan untuk mendengarkan dan mempelajari bersama pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pada kesempatan yang lalu telah kita selesaikan sebuah pasal Al-Mahabbah aslu kulli dinin. Kecintaan merupakan pondasi dari setiap amalan, pondasi setiap agama. Kemudian berikutnya ad-din, dinan. Agama ataukah amalan ada dua macam. Kata beliau, wad-dinu dinan. Dinun syar'iyyun amriyun wa dinun hisabiyyun jazaiyyun. Yang pertama, amalan agama yang disyariatkan, yang diperintahkan. Yang kedua, amalan agama yang hisabi, yang dihitung, yang dihisab. Jazai yang mendapatkan pahala ataukah berkaitan dengan ganjaran. Wa kilahuma lillahi wahdah. Keduanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fadinu kulluhu lillah amran au jaza'an. Maka amalan agama semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Baik berupa perintah ataukah yang berkaitan dengan balasan jaza pahala. Wal mahabbatu aslu kulli wahidin minad dinain. Kecintaan merupakan pondasi dari setiap dua amalan agama tadi. Jadi setiap amalan dari agama itu pondasinya adalah al-mahabbah, kecintaan. Fa inna ma syara'ahu subhanahu wa amara bihi fa innahu yuhibbuhu wa yardah. Maka segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga yang diperintahkan, maka Allah Azza wa Jalla yuhibbuhu, mencintainya, wa yardahu, dan meridainya, merestuinya. Perintah sholat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, dan yang lainnya, semua diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla berarti perkara itu dicintai dan diridhai. Wa manaha anhu fa innahu yakrahuhu wa yabghaduhu. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka berarti Allah Azza wa Jalla membencinya, murka terhadap perkara itu. Kenapa? Limunafatihi lima yuhibbuhu wa yardah. Karena perkara tersebut bertentangan dengan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Larangan berbuat zina, larangan berbuat syirik, larangan berbuat maksiat. Semuanya itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya itu bertentangan dengan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Fahuwa yuhibbuhu diddah. Maka Allah Azza wa Jalla mencintai lawanannya. Yakni mencintai hal-hal yang bertolak belakang dengan perkara yang dilarang. Jadi Allah Azza wa Jalla melarang kesyirikan, berarti Allah Azza wa Jalla mencintai tauhid, keikhlasan. Allah Azza wa Jalla melarang perbuatan maksiat, berarti Allah Azza wa Jalla membencinya. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla mencintai ketaatan. Fa'ada dinuhu al-amri kulluhu ila mahabbatihi wa ridah. Sehingga agama ataukah amalan yang berkaitan dengan perintah semuanya kembali kepada cinta dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dinul 'abdi lillah bihi innama yuqbalu idza kana 'an mahabbatin wa ridha. Amalan hamba, agama hamba kepada Allah Azza wa Jalla itu akan diterima ketika dibangun di atas cinta dan ridho. Kecintaan dan ridho. Kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Iman, demikian pula At-Tirmidzi, pembahasan tentang iman juga, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan rasa keimanan, akan merasakan rasanya iman. Iman itu memiliki rasa. Rasanya apa? Manis, ya, lezat, nyaman. Siapa yang akan merasakan itu? Man radhiya billahi rabba. Siapa saja yang ridho Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya. Siapa saja yang rela, yang ridho Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya. Wabil Islami dina. Dan ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan ridho Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Mereka ini yang akan merasakan lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Fahadha din qa'imun bil mahabbah. Maka agama ini dibangun di atas kecintaan. Wa bisababiha syar'un, wa li ajliha syar'un, wa 'alaiha asasun. Maka dengan sebab adanya cinta, ya, adanya syariat. Disebabkan adanya atau dikarenakan adanya cinta, maka adanya syariat. Dan di atas kecintaan, asasun merupakan pokok dan pondasi dari amalan. Jadi ketika kita melaksanakan amal-amal ibadah yang diperintahkan, itu karena kita cinta dengan amalan tersebut. Karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla, karena senang mendapatkan pahala darinya. Wakadzalika dinuhu al-jazai. Demikian juga agama, amalan yang keterkaitannya dengan jaza, pahala, balasan. Fa innahu yatadammanu mujazatal muhsin bi ihsanihi wal musi bi isaatihi. Maka amalan yang jazai ini tadi meliputi ataukah mengandung balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, demikian juga balasan bagi orang-orang yang berbuat kejelekan. Yang berbuat ihsan akan dibalas dengan kebaikan, yang berbuat isaah kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Wa kullun minal amrayn mahbubun lirabbi. Dan masing-masing dari dua perkara itu dicintai, yakni mahbub dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang amali ataukah amri tadi maupun jazai, semuanya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Fa innahuma adluhu wa fadluhu. Karena amalan yang bersifat perintah, amalan yang berupa jazai, itu semua merupakan bentuk keadilan dan fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Wa kilahuma min sifati kamali. Dan keduanya termasuk dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Wa huwa subhanahu yuhibbu sifatihi wa asma'ahu. Allah Azza wa Jalla mencintai sifat-sifatnya. Allah Azza wa Jalla mencintai sifatihi, sifat-sifatnya. Wa asma'ahu, dan nama-namanya. Dan kita mengetahui bahwa seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sempurna, tidak ada cacat padanya. Nama-nama Allah Azza wa Jalla semuanya baik, tidak ada yang jelek. Allah Azza wa Jalla mencintai sifat-sifatnya dan mencintai nama-namanya. Wa yuhibbu man yuhibbuha. Allah Azza wa Jalla juga mencintai siapa saja yang mencintai asma maupun sifatullah. Yang mencintai nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita dihasung ya oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika kita berdoa untuk di awalnya menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla ataukah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan apa yang kita ya panjatkan. Bahkan disebutkan bahwa dengan menyebut nama maupun sifat Allah Azza wa Jalla yang sesuai, itu akan semakin besar kemungkinan dikabulkan doa seorang hamba. Wa kullu wahidin minad dinain fahuwa siratu al-mustaqim. Dan masing-masing dari dua amalan, dari dua agama, al-amri wal-jazai tadi, itu merupakan jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus, yang mustaqim, tidak bengkok. Alladhi huwa alaihi subhanahu, yang Allah Azza wa Jalla berada di atasnya, di atas jalan yang lurus. Fahuwa ala surati mustaqim. Maka Allah Azza wa Jalla berada di posisi yang benar, posisi yang lurus. Fi amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa iqabihi. Perintahnya, balasannya, hukumannya, semuanya lurus. Ya, tidak ada yang bengkok. Adil. Tidak ada kezaliman. Kama qala ta'ala ikhbarun an nabiyyihi Hud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman memberitakan tentang nabinya, Nabi Hud. Di mana Nabi Hud mengatakan kepada masyarakatnya, "Inni ushidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni fakiduni jami'a thumma la tunzirun." Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Kata Nabi Hud berkata kepada masyarakatnya, sesungguhnya aku menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai saksi. Dan saksikanlah, wahai kaumku, wahai masyarakatku, sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatan syirik kalian. Nabi Hud berlepas diri dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh masyarakatnya. Fakiduni jami'an, silahkan kalian timpakan kepadaku makar kalian. Silahkan. Semuanya, silahkan kalian timpakan kepadaku makar-makar kalian. Thumma la tunzirun, jangan kalian tunda-tunda, jangan kalian tahan. Semuanya silahkan, sampaikan saja, timpakan semuanya. Tantangan dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Inni tawakkaltu, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Pasrah kepada Allah Ta'ala. Rabbi wa Rabbikum. Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian semua. Ma min dabbatin, tidak ada binatang melata, tidak ada makhluk, illa huwa akhidun binasiyatiha, kecuali Allah Azza wa Jalla yang memegang ubun-ubunnya. Yani Allah Azza wa Jalla menguasai mereka semua. Tidak ada yang lepas dari kekuasaannya. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Jadi mereka dipersilahkan untuk menimpakan makar dan tipu daya mereka kepada Nabi Hud. Nabi Hud yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menguasai mereka. Nabi Hud yakin bahwa yang ada di atas kebenaran enggak mungkin diazab, enggak mungkin disiksa. Yang berada di atas kebenaran pasti akan ditolong. Yang berada di atas kejelekan pasti akan dihinakan. Makanya Nabi Hud mengatakan demikian. Silakan kalian timpakan kepadaku semua makar tipu daya kalian. Enggak usah ditunda-tunda. Enggak usah ditunggu-tunggu. Tayyib. Nabi Hud bertawakal pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Walamma, kata al-Malif rahimahullah, walamma alima Nabiullah Hud alaihi salam anna rabbahu ala siratim mustaqim. Ketika Nabi Hud faham, mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas jalan yang lurus, di atas keadilan dalam penciptaannya, perintahnya, wa nahyihi larangannya, balasannya, hukumannya, wa qada'ihi wa qadarihi, keputusannya, ketetapannya, takdirnya, wa man'ihi wa ata'ihi, larangannya ataukah pemberiannya dan penahanannya, yakni menahan seseorang untuk mendapatkan sesuatu dan memberi seseorang sesuatu, wa afiyati wa bala'ihi, Allah Azza wa Jalla adil di atas kelurusan dalam memberikan kesehatan, dalam menimpakan bala, penyakit, musibah, wa taufiqihi wa khudlani, dalam memberikan taufik, dalam menghinakan, la yakhruju fi dhalika an mujibi kamali al-muqaddas, semuanya itu tidak keluar dari kesempurnaan Allah Azza wa Jalla yang suci. Jadi perkara-perkara tadi pasti dibangun di atas keadilan. pasti dibangun di atas hikmah, pasti dibangun di atas kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Enggak mungkin zalim, enggak mungkin tidak adil. Ya. Alladzi taqtadhihi asma'uhu wa sifatuhu, yang itu merupakan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Min al-'adl wal hikmah wal rahmah wal ihsan wal fadl, di mana Allah Azza wa Jalla memiliki sifat adil, bijaksana, ya, rahmat, penyayang, pengasih, wal ihsan, memberikan kebaikan, wal fadl, memberikan keutamaan, wa wada'i thawab fi mawdi'ihi, dan memberikan, meletakkan pahala, ganjaran pada tempatnya yang tepat. Wal'ukubah fi mawdi'iha al-la'iq biha, dan Allah Azza wa Jalla menetapkan hukuman pada tempatnya yang layak juga, yang tepat juga, tidak salah sasaran, yang memang layak untuk diganjar, diganjar, yang memang layak untuk dihukum, dihukum. Wad'i taufiqi wal khudlani wal ata' wal man' wal hidayah wal idlal. Demikian juga Allah Azza wa Jalla adil, lurus dalam menetapkan taufiknya, dalam menetapkan siapa yang hendak dihinakan, siapa yang patut untuk diberi, siapa yang patut untuk ditahan pemberiannya, siapa yang patut untuk mendapatkan hidayah, siapa yang patut untuk disesatkan. Semuanya dibangun di atas keadilan. Kullu dhalika fi amakinihi wa mahallihi al-la'iqa bihi. Semuanya Allah Azza wa Jalla tetapkan pada tempatnya. Semuanya Allah Azza wa Jalla posisikan sesuai dengan yang layak, yang tepat. Bihaitu yastahiqu ala dhalika kamalul hamdi wa thana. Di mana penempatan-penempatan yang tepat ini tadi layak dan pantas untuk Allah Azza wa Jalla mendapatkan pujian yang sempurna, sanjungan yang sempurna. Aujabalahu dhalik al-ilm wal-irfan. Jadi ketika Nabi Hud faham bahwa segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, yang Allah Azza wa Jalla tahan, berbagai macam hal yang telah kita dengar tadi, semuanya dibangun di atas keadilan, semua dibangun di atas kelurusan, maka hal itu mengharuskan, ya, dan otomatis Nabi Hud pun faham, Nabi Hud juga berbuat ihsan, berbuat baik. Idh nada ala ru'usil mala'i min qawmihi. Ingatlah ketika Nabi Hud menyeru, mengatakan kepada para tokoh masyarakat dari kaumnya, bijananin thabit, dengan kalbu yang tabah, wa qalbin ghairi khaif, dengan kalbu yang tidak takut. Ya, lantang, mantap, berani, tidak gentar, tidak takut. Bal mutajarridun lillah. Tapi beliau hanya pasrah, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang disampaikan oleh beliau kepada masyarakatnya? Tadi ayat yang ke-54 sampai 56 dari surat Hud. Yang artinya, sesungguhnya aku menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai saksi atas diriku. Dan saksikanlah oleh kalian, wahai masyarakatku, bahwa aku berlepas diri dari perbuatan syirik kalian. Silakan timpakan makar tipu daya kejahatan kalian kepadaku. Semuanya tanpa terkecuali, enggak usah ditunda-tunda. Aku bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbku dan Rabb kalian. Tidak ada makhluk kecuali semua di bawah kekuasaannya. Sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Ya. Keteguhan dan kekokohan hati Nabi Hud dibangun di atas iman, dibangun di atas ilmu, ya, dia bangun di atas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma akhbaru an umumi qudratihi wa qahri likulli ma siwa. Kemudian dalam ayat tadi Nabi Hud alaihi salatu wassalam memberitakan bahwa kekuasaan Allah Azza wa Jalla meliputi, mencakup semuanya, segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Wa dhalla kullu syai' li'adzamati, segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, segala sesuatunya tunduk, ya, patuh di bawah keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang tua, yang muda, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati, benda hidup, semuanya tunduk di bawah keagungan Allah Azza wa Jalla. Nabi Hud mengatakan, ma min dabah, tidak ada binatang melata. Atau dengan penafsiran lain, tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang ubun-ubunnya. Kecuali Allah Azza wa Jalla menguasainya. Fa kaifa akhafu? Sehingga ketika Nabi Hud sudah faham bahwa semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Fa kaifa akhafu man nasiyatu bi yadi ghairi? Bagaimana aku bisa takut? Ya, bagaimana mungkin aku takut kepada mereka-mereka yang mereka sendiri berada di bawah kekuasaan zat lainnya. Ya, ini di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dengan bahasa kita, ya, bagaimana mungkin aku takut kepada masyarakatku sementara mereka di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, harusnya aku takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa fi qabdati wa tahta qahrihi wa sultani. Mereka semua berada di bawah genggaman Allah Azza wa Jalla, di bawah kekuasaannya, di bawah pengaturannya. Ya. Sehingga kalau seandainya, ya, seseorang takut kepada makhluk, kemudian dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu ajhalul jahl wa aqbahul zulm, merupakan kejahilan yang paling bodoh dan kezaliman yang paling jelek. Terkadang kita mendengar, ya, ketika seorang diingatkan dengan ayat, dengan hadis, ya, ancaman dan bahayanya berbuat zulim, bahayanya perbuatan kemaksiatan, bahayanya dan ancaman terkait dengan pelanggaran-pelanggaran syariat, ternyata orang itu tidak takut, ya, tetap saja melakukannya. Tapi ketika diancam dengan ancaman manusia, ya, hati-hati loh, di sana ada pak polisi, hati-hati lu nanti dipanggil ustadz, hati-hati lu nanti dipanggil pengurus, dan baru takut dia. Iya kan? Nah, ini kan berarti ajhalul jahl. Kebodohan yang paling bodoh dan kezaliman yang paling jelek. Dia takut kepada makhluk, dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, ketika diingatkan dengan ayat, dengan hadis, dia biasa-biasa saja. Tapi ketika diancam dengan pasal KUHP ayat sekian dan seterusnya, dia baru takut, baru jera. Ya. Sehingga Nabi Hud alaihi salatu wasalam memberitahukan bahwa semuanya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nabi Hud tidak takut dengan masyarakatnya. Nabi Hud hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma akbaru annahu subhanahu ala siratin mustaqim. Kemudian beliau memberitakan, yakni Allah Azza wa Jalla, ataukah Nabi Hud memberitakan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas jalan yang lurus, di atas keadilan, tidak bengkok, tidak zalim. Fi kulli ma yaqdihi wa yuqaddiruhu, pada setiap yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dan putuskan. Fala yakhaful 'abdu jurahu wa la zulmah. Sehingga seorang hamba tidak boleh takut, ya, dengan kecurangan dan kezaliman Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak usah khawatir Allah Azza wa Jalla akan berbuat zalim kepada kita. Jangan takut Allah Azza wa Jalla akan berbuat curang kepada kita. Jangan takut. Ya. Fala akhafu maduna. Nabi Hud mengatakan, aku tidak takut selain Allah Azza wa Jalla. Fa inna nasiyatahu biyadih, karena ubun-ubunnya, ubun-ubun dia, ubun-ubun mereka berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wala khafu jurah wala zulmah, aku tidak takut. Ya. Aku tidak takut, aku tidak khawatir dengan kecurangan dan kezaliman Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala berada di atas jalan yang lurus. Karena Allah Azza wa Jalla berada di atas kelurusan keadilan. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menzalimi kita. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla berbuat curang kepada kita. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan menyia-nyiakan kita. Fa huwa subhanahu madin fi 'abdihi hukmahu. Allah Azza wa Jalla memberlakukan dan memberlangsungkan kebijaksanaannya, keputusannya kepada para hamba. Apa saja yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, maka pasti terjadi di tengah-tengah umat manusia, meskipun mereka tidak menyukainya, meskipun mereka berusaha untuk menghindarinya. Tayyib. Sehingga disebutkan dalam hadits qudsi bahwa, yang artinya kalau seandainya seluruh jin dan manusia sejak awal, ya, Nabi Adam, iblis sampai yang terakhir hidup, semuanya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kita, niscaya tidak ada yang mampu untuk memberikan manfaat kepada kita, kecuali yang memang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk kita. Dan sebaliknya, lau anna jinnahu wa insahu, kalau seandainya semuanya dari kalangan jin dan manusia, ya, bersatu padu untuk menimpakan kejelekan kepada kita, niscaya tidak akan ada yang mampu kecuali yang memang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk kita. Ya. Sehingga yang terpenting adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berbuat apa? Silakan, terserah. Kita yakin bahwa ketika Allah Azza wa Jalla tidak menakdirkan, tidak akan menimpa saya. Ya, namun sebaliknya, kalau seandainya kita semakin jauh kepada dari Allah Azza wa Jalla, yaitu sebagai alamat. Meskipun masyarakat membela kita, meskipun seluruh jin, ya, seluruh jin dan seluruh manusia membela kita, namun ketika Allah Azza wa Jalla membenci kita, maka Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kejelekan pada kita. Enggak ada yang mampu mencegah dan menolaknya. Sehingga dari sini hendaklah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepadanya, memperbanyak amal soleh, memperbanyak zikir di setiap waktu, di setiap saat. Ya, ibaratnya menamplek bismillah, ya kan, kalah, alhamdulillah, ala kulli hal, kan doa zikir. Daripada misuh-misuh, ya kan. Tayyib. Kita mau ngeracek apa berambang bawang bismillah zikir astagfirullah dan semisalnya. Nah, maka dengan demikian semoga kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, adlun fihi qada'u. Semua yang Allah Azza wa Jalla tetapkan pasti adil. Pasti adil. Tayyib. Ketika terkadang kita mandang, wah saya kok seperti ini ya. Sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, shaf pertama. Tapi kalau ditakdirkan seperti ini, si fulan yang taklimnya jarang-jarang, baca Qurannya enggak pernah saya lihat, di masjid yang shaf terakhir bahkan telah sering masbuk, kok kayaknya enak-enak saja ya. Ya jangan kemudian berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, berarti Allah Azza wa Jalla tidak adil. Jangan. Apapun yang Allah Azza wa Jalla putuskan dibangun di atas keadilan. Dan kita juga telah mengetahui bahwa yang namanya fadilah, yang namanya taufik, itu hanya diberikan kepada yang dicintainya, yang dikehendakinya. Adapun masalah rezeki terkait dengan dunia, yang dibenci, yang dicinta, semuanya dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Padahal Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk menahan oksigen ya dari orang-orang yang kafir, ya kan? Oksigen kamu hanya masuk ke orang-orang yang beriman, maha mampu Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir kemudian ya apa itu namanya? Nafasnya tersengal-sengal, maha mampu Allah Azza wa Jalla. Ini baru oksigen ya yang kita hirup dengan gratis. Ya bermula lagi terkait dengan uang, terkait dengan pajiru, terkait dengan apa itu ya barang-barang mewah, Allah Azza wa Jalla maha mampu. Jadi terkait dengan rezeki, terkait dengan dunia, Allah Azza wa Jalla berikan kepada semuanya, yang kafir, yang muslim, yang bermaksiat, yang taat, semuanya dikasih. Hanya saja rezeki yang didapat oleh orang-orang yang beriman semakin menjadikan mereka dekat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin menjadikan mereka mendapatkan pahala. Adapun rezeki yang didapat oleh orang-orang pelaku maksiat, yang didapat oleh orang-orang yang berbuat kafir, maka itu semakin menambah dosa mereka. Sehingga jangan kemudian ya kecintaan Allah Azza wa Jalla kita nilai dengan uang. Ya, kita nilai dengan rupiah. Kita nilai dengan dolar. Kita nilai dengan cuan. Jangan. Saya juga enggak tahu cuan itu apa. Ketika pulang kampung itu kok. Oh, saya gini is demi cuan ya bismillah ini. Oh, cuan itu apa ini? Tuh, ya. Seperti itu. Sehingga adlu fihi qada'u. Ya. Adala fihi qada'u. Allah Azza wa Jalla memutuskan dengan adil. Nah, sehingga sampai ada ucapan apa? Usaha bisa ditiru, tapi rezeki, apa bahasanya itu? Ya kurang lebih seperti itu. Nah, rezeki tidak bisa ditiru. Ada juga ucapan lagi, rezeki tidak akan salah alamat, ya tidak akan salah sasaran. Sehingga dulu pas masih masa COVID kan sudah saya singgung di situ ya. Bahwa kita di masa COVID ya ekonominya sempit. Ya kan, kehidupannya terhimpit. Nah, kita merasakan dan mendapatkan rezeki seakan terlilit dan itu kan. Itu kan memang kita mendapatkan rezeki itu ya ibaratnya seperti minum. Terkadang kita minum ya satu seruput, bismillah. Ya kan, terkadang kita minum sampai satu gelas habis. Bahkan kadang kita minum sampai dua gelas masih nambah. Ya itulah rezeki. Terkadang kita mendapatkan sedikit, terkadang kita mendapat banyak, terkadang kita sudah cukup saja masih dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, ya kan? Sampai ada apa itu? Dah itu untuk apa itu? Untuk fulan, saya sudah turah misalnya. Ya, sudah cukup tapi rezeki masih ngalir terus. Yang jelas tadi masalah rezeki semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kemudian kita ukur bahwa kecintaan Allah Azza wa Jalla ya dinilai dengan materi, dinilai dengan ya rezeki, enggak boleh. Lahul mulku wal hamd, kekuasaan, sanjungan, pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. La yakhruju tasarrufu fi ibadihi 'anil 'adl wal fadl. Tindakan Allah Azza wa Jalla tidak lepas dari adil dan keutamaan. In a'ta wa akrama wa hada wa waffaqa fa bi fadlihi wa rahmatihi. Jika Allah Azza wa Jalla memberi ya mengasihi, memberikan petunjuk, memberikan taufik, semuanya itu dengan rahmat dan fadilah Allah Azza wa Jalla. Wa in mana'a wa ahana wa adalla wa khadzala wa ashqa fa bi 'adli wa hikmati. Jika Allah Azza wa Jalla menahan ya rezeki dari hamba, Allah Ta'ala menghinakan seorang hamba, menyesatkan seorang hamba dan Allah Azza wa Jalla menyengsarakan seorang hamba, semuanya itu berdasarkan keadilan dan kebijaksanaannya. Wa huwa 'ala siratim mustaqim fi hadza wa hadza. Sehingga Allah Azza wa Jalla di atas kelurusan, di atas keadilan, baik di sini maupun di sana. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ma asaba 'abdan qattu hammun wala hazan. Tidaklah seorang hamba tertimpa kekhawatiran, ya, keresahan ataukah kesedihan. Kemudian hamba tadi berdoa, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika. Apa Handika? Wa ibnu amatika, ada wawunya. Ada enggak? Tufail. Wa ibnu amatika, ada wawunya? Taib jazakallahu khair. Di sini enggak ada. Wa ibnu amatika, nasiyati biyadik madin fiyya hukmu. Adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak. Sammaita bih nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبذله مكانا فرجا. Jadi ketika tidaklah kita tertimpa kesedihan ataukah kekhawatiran, kegelisahan, kemudian kita berdoa dengan doa tadi, kecuali apa? Allah Azza wa Jalla akan hilangkan kegelisahan dan kesedihan tadi. Kemudian Allah Azza wa Jalla gantikan, datangkan kepada kita faraja, solusi. Ya tiba-tiba makting ingat solusi tepat, jitu, cesplang. Ya. Apa arti dari doa tadi? Perhatikan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku abduka, aku adalah hambamu. Wa ibnu abdika, aku adalah anak dari hamba laki-lakimu. Nabi Adam kan? Wa ibnu amatika, aku adalah anak dari hamba perempuanmu. Hawa. Ayah kita, juga ibu kita. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyah hukmu, hukummu berlaku padaku, adlun fiyya qada'uk, keputusanmu adil terhadapku. As'aluka, aku mohon kepada engkau ya Allah, bikulis min huwalak, dengan semua nama yang itu menjadi namamu. Samaita binafsak, bagi yang engkau namakan untuk dirimu sendiri atau engkau sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau kayak engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahdan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu hamba ya dari makhlukmu. Au istatharta bi fil amil ghaibi indak, ataukah nama yang engkau sembunyikan pada dirimu. Yang jelas aku memohon kepada engkau ya Allah dengan seluruh nama baikmu, namamu. Apa yang kita panjatkan, apa yang kita doa, antaj'al Qur'an al-Azim, semoga engkau menjadikan Al-Quran al-Azim sebagai penyejuk kalbuku, penyayang pengasih kalbuku. Wa nura sadri, sebagai penerang dadaku. Wa jala'a huzni, sebagai penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, sebagai penghilang kekhawatiran dan kegelisahanku. Nah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alla nata'allamahunna, bolehkah kami mempelajari ya lafaz-lafaz tadi? Kata Rasulullah, apa? Bal yanbaghi liman sami'ahunna ayyata'allamahunna. Ya, sepantasnya demikian. Ya, kita hafalkan, kita resapi kandungan artinya. Nah, kita berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, namanya ujian, cobaan kan silih berganti. Ya kan? Terkadang kita sedih, terkadang kita gelisah, terkadang kita enggak nyaman. Sudah, coba. Pada waktu yang mustajab, kita panjatkan doa ini. Ya kan? InsyaAllah mustajab. InsyaAllah yakin mustajab, terkabulkan. Wa hadha yatanawalu hukmar rabbi al-kawni wal-amri wa qada'ihi alladhi yakunu bi ikhtiyari al-'abdi wa ghairi ikhtiyari. Semuanya doa tadi mencakup keputusan Allah Azza wa Jalla terkait dengan alam semesta, terkait dengan syariat, terkait dengan keputusan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keinginan hamba ataukah tidak. Wa kullu hukmaini madin fi 'abdi. Semua hukum tadi berlangsung pada hamba. Wa kullu qada'in 'adlun fi. Semua yang Allah Azza wa Jalla putuskan itu pasti adil. Sehingga hadis tadi ini merupakan mushtaqun min hadil ayah. Ya. Wa bainahuma aqrabu nasabin. Jadi antara ayat dengan hadis sinkron. Ya, sangat dekat hubungannya, sangat ya serasi kandungan maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.